Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dunia ini hijau sekali kelihatan. Manis. Menggiurkan. Tapi kata Rasulullah sudah banyak yang keracunan oleh dunia. Orang-orang yang memperebutkan dunia, Rasulullah katakan mereka adalah ulat, lalat, bakteri, kuman, anjing. Mereka adalah makhluk-makhluk kotor yang memang hanya suka dengan bangkai yang hina dan kotor. Maka saudara-saudaraku, Anda lihat orang-orang yang telah tega menjual bangsa ini, menjual prinsip harga diri atau menjual agamanya demi segepok uang. Demi segepok uang yang besoknya mungkin hanya akan menjadi tahi gigi. Lusanya mungkin hanya akan menjadi kotoran yang akan keluar dalam bentuk kuning yang bau. Atau dibelikan kepada sesuatu yang akan menjadi lapuk. Sementara racun yang ada di dalam benda-benda yang menyogok prinsip, yang menukar agama, yang menyebabkan dia rela menghalalkan apapun jalan dan cara, itu dirasakan oleh orang-orang yang menghalalkan kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan hanya demi segepok uang tadi, hanya demi jabatan yang mungkin saja dijanjikan kepadanya. Masya Allah. Allah berfirman, in asatum falha. Kalau kamu berbuat jahat, kamu yang akan menanggung risikonya. Kamu yang akan merasakan akibatnya. Bukan Allah. Bukan. Kalau kami orang-orang beriman merasakannya, tentu saja kami ada yang kami harapkan nanti pada hari kiamat, surga Allah Subhanahu wa taala. Kami jujur, kami tulus, kami ikhlas, kami berkorban, kami berbuat setulus-tulusnya untuk negeri dan bangsa ini dan untuk agama ini, maka seluruh yang kami lakukan akan berbalaskan akhirat. Karena kemenangan bagi kami bukan hanya sebatas dunia. Bagi kami adalah menang apabila kami bisa menegakkan keadilan, bisa menentang dan menghancurkan kezaliman, kebatilan, kesemena-menaan, kesemena-menangan. Bagi kami itulah kemenangan. Oh, bahwa kami bisa menggulung habis semua kezaliman yang ada, itu bonus dari Allah. Tapi dengan prinsip kami yang tetap menjaga keadilan, memperjuangkan kebenaran, menegakkan yang hak dan menggilas habis kebatilan, memerangi kezaliman, bagi kami itulah kemenangan. Karena kami tidak pernah menggadaikan prinsip-prinsip kami. Kami rindu dengan surga Allah. Kita rindu dengan surga Allah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan yang terbaik yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga sudah menyematkan janji bahwa kalau kamu menolongku, menolong agamaku dan menyelamatkan negeri dan tanah air, maka aku akan tolong kamu. Hidup barokah, anak-anak akan menjadi anak-anak yang soleh dan baik-baik, istri dan suami akan menjadi istri dan suami yang soleh-soleha, kehidupan juga diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan dan seterusnya. Dan juga tanah air ini dijamin oleh Allah akan berubah kalau kita semuanya bangkit dan berubah. Maka bagi orang-orang beriman, balasannya adalah ridha Allah, cinta Allah, ketenangan dalam hidup, kebahagiaan, keberkahan, kemudahan-kemudahan dalam perkara dan urusan, terangkat dari segala petaka, bencana, dan musibah-musibah berat dunia akhirat. Sementara bagi orang-orang yang curang, bagi orang-orang yang jahat, balasan mereka hanya dunia beracun yang sesementara. Sementara jika ia makan dunia itu, maka yang namanya makan bangkai akan mendapatkan banyak petaka, penyakit, akan banyak mendapatkan kesulitan dan musibah. Hidupnya menjadi gelap, hatinya menjadi hitam. Kemudian masalah-masalah akan dibanyakkan oleh Allah menimpa hidupnya. Dan akhir hayatnya, su'ul khatimah, azab kubur menantinya, padang mahsyar yang maha berat harus dijalaninya. Dan dia menjadi hina di dalam neraka Allah. Yuk pilih bersama orang-orang yang menegakkan keadilan, kebenaran, memperjuangkan yang hak, menentang kebatilan, kesemena-menaan, menghancurkan kezaliman dengan harga apapun dan pengorbanan apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya adalah cinta Allah, hidup yang diberkahi oleh Allah, kemudian akhirat dengan jannah, surga firdaus Allah. Atau ashabus syimal, menjadi kelompok yang ada di sebelah kiri, menghalalkan segala macam cara demi bangkai dunia sesaat, maka dia akan mendapatkan keracunan dari bangkai yang dia perebutkan itu. Ya, makan, dimakan oleh anaknya, dimakan oleh istrinya, dimakan oleh orang-orang sekitarannya. Maka orang itu seluruhnya akan keracunan. Hidup mereka akan penuh dengan kesesaran, penderitaan. Di dunia dan juga dalam kuburnya, juga di padang mahsyarnya dan neraka menantinya. Pilihan ada pada Anda. Barakallahu fina fikum. Indonesia menang. Indonesia jaya. Indonesia makmur. Indonesia yang adil. Indonesia yang kokoh. Menanglah kita umat Islam. Menanglah seluruh umat dan seluruh bangsa serta kaum yang berbagai etnis serta berbagai kelompok, kabilah, suku dan agama yang ada di Indonesia. Kita akan menjadi Indonesia yang kuat insyaallah taala, dan semoga Allah bersama dengan ridho-Nya bersama kita dan membukakan pintu-pintu rezeki yang besar dan banyak untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.